niya kasi ilugam piyon na, ya. Dun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Dun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Min nadrin. Min nadrin. Coba yang akhwat nih, yang ikhwan dia. Soalnya tadi ada yang kedengeran masih mantul dalnya. Siap, 1, 2, 3. Min nadrin. Ada yang dibunyikan, ada yang enggak ya? Karena takut ketahuan. Tahu aja. Coba yang ikhwan, silakan. Min nadrin. Kira-kira ada enggak? Ada. Ada. Iya, Ustaz punya sama. Ada yang enggak tahu di sebelah mana ya. Nah, kita rubah. Dan sekarang, oh iya, dal itu ternyata bukan huruf kol-kola. Huruf kol-kola ada lima. Ba, yu, ri, to, ko, ut, buj, jadin. Itu yang dipantulkan. Kalau dalnya ada. Kali ini, ditahan lidahnya. Ya. Diulang ayam al-ikhwan. Sebah satu kali lagi. 1, 2, 3. Min nadrin. Yang ikhwan, akhwat. Min nadrin. Mulus. Ya, mulus ya, Ustaz ya. Dua-duanya mulus. Karena udah dirubah yang tadi dimantul. Oh iya. Oh, katanya enggak boleh dipantulkan. Oh, iya. Lanjut. Min nadrin sulqanan nasira. Min nadrin sulqanan nasira. Tadi udah enggak ada, ayo kedengeran lagi. Tapi enggak apa-apa, insyaallah nanti bisa dirubah. An nafsin azaban nukra. An nafsin azaban nukra. Min nafaqatin siddiqan nabiyya. Min nafaqatin siddiqan nabiyya. Min nasibin yawma idhin na'imah. Min nasibin yawma idhin na'imah. Min nakhilin yawma idhin nadhirah. Min nakhilin yawma idhin nadhirah. Min nurin izaman nakhirah. Min nurin izaman nakhirah. Bagus semuanya, tapi udah lancar kayaknya ya. Amin. Ilhom ya. Dan selanjutnya ilhom diguna ketika